Hari ini kita makan puding yuk. Ayo. Aku mau puding rasa mix berries ya. Tapi kata mama, kalau makan yang manis-manis, nanti giginya sakit tahu. Tapi aku kan sikat gigi pakai Kodomo, iya kan ma? Betul, sikat gigi pakai Kodomo gel baru rasa mix berries. Wah, pasta gel bening bentuknya lucu. Terus rasa mix berries kesukaanku. Aku mau sikat gigi dulu ah. Iya dong, anak mama kan rajin sikat gigi. Baru, pasta gigi Kodomo Gel. Dengan gel bening rasa mix berries, sikat gigi lebih menyenangkan. Dilengkapi dengan antibakteria, singkirkan kuman bakteri di gigi. Serta fluoride dan silitolnya, buat gigi lebih bersih, kuat, dan sehat. Ih, bagus kan giginya gak berlubang? Duh, anak mama emang paling pintar, giginya sehat ya sayang. Yes, yes, I love you, ma. I love Kodomo too. Kodomo, teman baikku.